Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu tentang kapan dibaca dengan inna bukan anna. Maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan yang kedua adalah tuftahu hamzatu anna wujuban. Wajibnya membaca dengan anna bukan inna. Idza waqa'at ma'asmiha wa khabariha bi ta'wili masdarin. Maka kata kuncinya adalah kapan dibaca dengan anna, yaitu apabila dia terletak dan apabila dia, yaitu anna beserta isim dan khobarnya, terletak sebagai terletak atau berposisi dengan ta'wilan masdar. Ya, artinya apa? Apabila anna isimnya dan khobarnya itu ditakwil masdar yang disebut dengan masdar muawwal. Nah, kata kuncinya di sini, apabila dia sebagai masdar muawwal itu. Fi mahalli rafin, baik dalam posisi rafa masdar muawwalnya tersebut, au nasbin ataupun nasab, au jarrin ataupun jar. Wa dzalika fi mawadhi'a katsiratin. Dan itu, yaitu dibaca dengan anna bukan inna, itu ada pada tempat yang cukup banyak, minha diantaranya. Awalan idza waqa'at fi mahalli raf'in fa'ilun. Idza waqa'at fi mahalli raf'in fa'ilan, ini yang tepatnya fa'ilan ya, bukan fa'ilun. Ya, idza waqa'at fi mahalli raf'in fa'ilan, apabila dia terletak pada posisi rofa sebagai fa'il ya, sebagai fa'il. Jadi anna plus isimnya plus khobarnya itu masdar muawalnya sebagai fa'il. Nahwu qali ta'ala, contohnya firman Allah ta'ala, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba. Awalam yakfihim, maka jumlah anna anzalna alaikal kitaba, anna plus isimnya di situ, yaitu dhamir nahnu ya, akan tapi dalam posisi nasab sehingga menggunakan na, anna dan na gitu menjadi anna, dan khobarnya jumlah fi'liya anzalna alaikal kitaba. Anna anzalna alaikal kitaba itu posisinya sebagai fa'il dari fi'il yakfi. Ya, awalam yakfihim, apakah belum mencukupi bagi mereka apa yang mencukupi atau yang belum mencukupi, anna anzalna alaikal kitaba, bahwasannya kami telah menurunkan alkitab kepadamu. Ya, jadi di sini anna anzalna alaikal kitaba ini fi mahalli rafin fa'ilun ya. Fal masdarul muawwalu anna anzalna, maka masdar muawwal anna anzalna fi mahalli rafin fa'ilun lil fi'li yakfi, dia sebagai fa'il bagi fi'il yakfi. Wa takdir, dan takdirnya atau ketika dimunculkan dalam bentuk masdar sori adalah awalam yakfihim inzaluna. Awalam yakfihim inzaluna, ya, karena masdar dari anzala adalah inzal, anzala yunzilu inzalan itu kan ya, maka dimunculkan masdar sorihnya menjadi inzal. Wa nahu, dan contoh yang lain, balaghani annaka mujtahidun, telah sampai berita kepadaku bahwa kamu itu orang yang rajin. Maka jumlah annaka mujtahidun itu fi mahalli rafin fa'ilun, dia pada posisi rafa sebagai fa'il. Ini yang pertama. Ya, jadi yang pertama ketika masdar muawalnya sebagai fa'il. Yang kedua, sanian idza waqa'at fi mahalli rafa'in naiba fa'ilin. Apabila terletak sebagai naib fa'il, dia berposisi rafa. Ya, naib fa'il. Nahu qali ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni. Ya, di sini ada uhiya, dia fi'il majhul. Maka mana naif fa'ilnya? Naif fa'ilnya itu jumlah annahu istama'a. Ya, annahu istama'a nafarum minal jinni, itulah naif fa'ilnya. Ya, sehingga annahu istama'a nafarum minal jinni fi mahali raf'in naibu fa'ilin, sehingga dibaca anna bukan inna. Ya, katakanlah telah diwahyukan kepadaku. Apa yang diwahyukan? Bahwasannya sekelompok jin, ya, sekelompok dari jin itu telah mendengar. Ya. Wa takdir uhiya ilayya istima'u nafarin minal jinni. Maka takdirnya uhiya ilayya istima'u. Ya, istama'a kan masdarnya istima'. Istama'a, yastami'u, istima'an itu kan ya. Maka dimunculkan dalam masdar sharih adalah istima'u nafarin minal jinni. Kemudian yang ketiga, salisan idza waqa'at fi mahali raf'in mubtada'an. Apabila terletak sebagai mubtada, dia berposisi rafa. Nahu qali ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah bahwasanya engkau melihat bumi itu khashi'ah, takut atau tunduk. Ya, di sini jumlah annaka tarol ardo khosyatan, jumlah ismiyah ini adalah fi mahali rafin mubtada. Kenapa? Karena wa min ayatihi itu khobar muqaddam berupa sibhul jumlah, dan annaka tarol ardo khosyatan itulah mubtadanya dan mubtada muakhar. Wa takdir wa min ayatihi ru'yatukal ardo khosyatan, itu takdirnya seperti itu. Maka ru'yatuka itu adalah mubtada muakhar. Wa nahu hasanun annaka mujtahidun. Dan contoh yang lain adalah hasanun annaka mujtahidun, ai hasanun ijtihaduka. Ya, hasanun ijtihaduka, hasanun khobar muqaddam, annaka mujtahidun fi mahali raf'in mubtada muakhar. Kemudian yang keempat, idza waqa'a fi mahalli nasbin maf'ulan bihi. Apabila dia terletak pada posisi nasab sebagai maf'ul bih. Ya, nahu qali ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, wa la takhafuna annakum asyraqtum. Ya. Wa la takhafuna. Dan kalian tidak khawatir annakum asyraktum, bahwasanya kalian telah berbuat syirik. Nah, di sini jumlah annakum asyraktum itu fi mahali nasbin, dia maf'ul bih dari takhafuna itu. Wa nahu, dan contoh yang lain, sami'tu annaka najihun. Saya mendengar kamu itu sukses. Ya, di sini jumlah annaka najihun itu fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Kemudian yang kelima, idza waqa'at khabaron likana. Apabila anna tersebut dia terletak sebagai khabar bagi kana. Ya, au ihda akhwatiha, atau sebagai khabar bagi salah satu dari akhwatnya atau saudaranya kana. Ya, maka ketika itu dibaca dengan anna. Nahu kana ilmi annaka tattabi'ul haqqo. Nah, di sini jumlah annaka tattabi'ul haqqo, dia khobarnya kana. Kana ilmi adalah merupakan pengetahuanku atau yang saya tahu, annaka tattabi'ul haqqo, bahwasanya kamu mengikuti al-haq. Ai kana ilmi tiba'aka al-haqqo. Gitu. Nah, di sini annaka tattabi'ul haqqo ditakwil dengan masdar sharih ittiba'aka al-haqqa. Ya, sehingga dibaca dengan anna. Kemudian yang terakhir, idza waqa'at fi mahalli jarrin biharfi jarrin au bil idhofati. Apabila masdar muawalnya itu apabila annanya itu terletak pada posisi jar oleh huruf jar atau oleh idhofah. Ya, terletak pada posisi jar, baik jar oleh huruf jar ataupun jar karena sebagai mudhafun ilaih, maka dibaca dengan anna. Nahu qali ta'ala zalika bi anna allaha huwal haqqu. Ya, dibaca bi anna karena itu fi mahali jarin. Ya. Wa nahu ajibtu min annaka muhmilun. Ya, saya heran kamu itu muhmil. Atau boleh dibaca muhmal misalnya. Kamu itu muhmalun, yaitu tidak beraktivitas ya. Atau nganggur ya kalau bahasa kita itu. Ya, maka di sini masdar muawwal annaka muhmalun, yaitu fi mahalli jarin. Ini contoh yang dijarkan oleh min, yaitu oleh huruf jar. Ya, atau annaka muhmil ya, lebih tepat muhmil saja ya. Ajibtu min annaka muhmilun. Ya, saya heran. Ya, ajibtu itu punya dua makna. Ya, kalau makna positif adalah kagum gitu ya. Kalau makna yang kurang bagus ya heran gitu. Ajibtu, saya heran. Min annaka muhmilun. Heran bahwasanya kamu itu lalai atau teledur ya, atau lengah. Nah, di situ annaka muhmilun fi mahali jarin majrur bimin. Wa nahu ji'tu qabla anna syamsa taghrubu. Saya datang sebelum matahari itu terbenam. Ai ji'tu qabla hurubiha. Nah, di sini contoh yang fi mahali jarin tapi sebagai mudhaf ilaih. Qabla anna syamsa gitu. An-nasyamsa tahrubu, jumlah an-nasyamsa tahrubu fi mahali jarin mudhafun ilaih. Bagi isim, bukan fi'il ya. Qabla ini adalah dharaf, semua dharaf hukumnya isim gitu. Jitu qabla an-nasyamsa tahrubu, maka an-nasyamsa tahrubu fi mahali jarin mudhafun ilaih. Maka dibaca dengan anna. Dan ta'wilnya jitu qabla urubiha. Jadi dari semua pun yang ada itu kata kuncinya tadi satu, yaitu ketika dia berposisi sebagai masdar muawwal ya, baik posisi rofa, posisi nasab maupun posisi jar, maka dibaca dengan anna. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.